Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ahibati fillah, kita melanjutkan kajian kita Arba'in Nawawi, memasuki hadis ke-22. Beliau sebutkan wa an Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir, bahwa salah seseorang bertanya kepada Rasulullah. Aqala ara'aita idza sallaita al-maktubat. Idza sallaita al-maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltu al-halal wa harramtu al-haram wa lam azid ala dhalika syai'a. Adkhul al-jannah? Qala na'am. Menurutmu wahai Rasulullah, kalau aku menegakkan sholat, aku jaga 5 waktu yang wajib, Ramadan pun aku puasa, yang halal aku halalkan, yang haram aku haramkan, dan aku tidak menambah lebih dari itu, dengan itu aku akan masuk surga? Maka Rasul jawab, iya. Hadis di Sahih Muslim. Makna hadis, aku haramkan yang haram, yakni yang Allah haramkan, dia tinggalkan. Yang diharamkan dalam syariat, dia jauhi. Yang halal aku halalkan, maknanya, ya aku halalkan, aku kerjakan, aku amalkan dengan meyakini memang itu dihalalkan oleh Allah. Hadis pertama diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Beliau merupakan salah satu dari 7 sahabat yang dikenal terbanyak dalam meriwayatkan hadis Rasul SAW. Sebagaimana Suyuti sebutkan, Jabir salah satu dari 7 sahabat yang diketahui terbanyak dalam meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Kemudian Jabir ini 6 dari lelaki, satu-satunya wanita adalah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Kembali kepada hadis, yang bertanya kepada Rasulullah di riwayat di Muslim disebutkan namanya adalah Nu'man ibn Qawqal. Nu'man ibn Qawqal. Yang dia tanyakan, perkara kalau itu dia amalkan benar-benar, dia jaga, akan masuk surga dia karenanya, yaitu sholat, puasa, halal diyakini halalnya, haram diyakini haramnya, ditinggalkan. Tentunya dalam hadis memang tidak tersebutkan tentang zakat, haji. Maka ulama sebutkan kemungkinannya karena haji saat itu mungkin belum diwajibkan. Ketika hadis ini ditanyakan kepada Rasulullah, ibadah haji, rukun haji mungkin belum diwajibkan. Adapun zakat, kemungkinannya Nu'man bin Qawqal ini termasuk dari fuqara, sehingga ya tentu tidak ada hartanya yang dia zakatkan. Ini kemungkinan pertama. Haji tidak disebut karena belum diwajibkan. Zakat tidak dia sebut karena penanya termasuk fuqara, bukan yang wajib berzakat. Atau kemungkinan kedua, keduanya haji, zakat masuk dalam keumuman menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Sehingga termasuk dari pelaksanaan atau yang halal zakat, kalau memang dia punya harta, ya dia halalkan. Artinya dia keluarkan zakatnya. Haji, kalau memang dia mampu, termasuk yang mampu, ya dia akan menjalankan manasiknya. Nah, di dalam hadis pula, penyebutan tentang pelaksanaan yang wajib-wajib. Sehingga yang sunnah tidak tersebutkan memang. Yang mustahab, yang sunnah. Dengan demikian, penanya termasuk dari golongan muqtasidin yang tengah-tengah, seperti yang Allah sebutkan dalam Quran, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina astawfayna min ibadina wa minhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah." Kami wariskan kitab kepada orang yang kami pilih dari hamba kami. Dari mereka ada yang zalim pada dirinya. Disebutkan yang zalim ini yang kadang masih melakukan yang haram, yang dilarang, yang diperintahkan kadang dia tinggalkan, atau kalau dia amalkan pun ya tunda-tunda pelaksanaannya, agak malas. Wa minhum muqtasid, kelompok yang kedua, muqtasid ini yang hanya menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Sehingga sholat ya hanya 5 waktu, puasa ya hanya Ramadan, begitu. Sehingga sholat-sholat sunnah, rawatib, atau yang lain dia tidak kerjakan. Puasa-puasa sunnah selain Ramadan dia tidak kerjakan. Zakat yang wajib dia keluarkan. Nanti yang sunnah-sunnah sedekah dia tidak keluarkan. Begitu. Ini muqtasid. Nah, maka tentunya menunjukkan kepada kita yang utama, yang penting memang yang wajib, yang fardu. Dan Allah telah sebutkan dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi ahabba ilayya mimma afturattuhu 'alayhi. Dan hambaku tidaklah mendekatkan diri kepadaku lebih aku cintai dari pelaksanaan yang wajib aku fardukan. Artinya seorang hamba ketika melaksanakan yang Allah wajibkan, itu amalan dia paling dicintai Allah. Nah, dan itu ditambah dengan yang haram-haram dia tinggalkan, yang dilarang Allah, dilarang Rasulnya dia jauhi, dari berbagai syirik, kufur, maksiat, dosa-dosa yang dilarang, zina, khamr, dan yang lain-lainnya. Maka dengan itu sudah menjamin orang masuk surga. Dan hadis ini pun, hadis Nu'man Ibn Qawqal juga menjelaskan, karena Rasul jawab, iya kamu akan masuk surga. Selama benar-benar dijaga yang wajib diamalkan, yang haram ditinggalkan, dan dia tidak menambah itu, surga. Walaupun tentunya dengan menjalankan yang nafilah, dan mengamalkan yang sunnah-sunnah, menyempurnakan ibadahnya, menutupi kekurangannya dari pelaksanaan yang wajib. Nah, begitu pula yang makruh dia tinggalkan, menyempurnakan, bukan hanya yang haram dia tinggalkan, tapi juga yang makruh. Nah, oleh karena itu, nafilah atau amalan sunnah ini penting bagi seorang mukmin. Karena baginya, dia kalau dipandang dibanding dengan yang wajib, seperti pagar, seperti dinding yang menjaga dan memagari yang wajib. Maka kalau yang sunnah saja dia jaga, dia perhatikan pengamalannya, waktunya, kekhusyuannya, kalau itu sholat, maka yang wajib akan lebih dia jaga tentunya. Membuat dia akan lebih menjaga, lebih khusyuk dalam pelaksanaan yang wajib. Tapi kalau yang sunnah ini sudah dia teledor dan dia gampang-gampangkan, khawatir dengan itu yang wajib pun akan dia teledorkan, akan dia gampangkan. Layaknya pagar, kalau penjagaan terhadap pagar ini baik, maka tentunya penjagaan terhadap apa yang di dalam lebih baik lagi. Maka hadis ini hadis azim, hadis agung, mulia, menunjukkan kepada kita banyak perkara. Yang pertama, semangat dan perhatian para sahabat untuk mengenal dan tahu amalan yang dengannya mereka masuk surga. Makanya ditanya, amalan apa yang masukkan aku ke surga? Kalau aku amalkan ini, kalau aku begini, apa aku akan masuk jannah? Menunjukkan mereka semangat bersungguh-sungguh untuk tahu, dan jika tahu mereka amalkan langsung segala yang akan mengantarkan mereka ke dalam jannah. Berarti pula jannah segala-galanya bagi mereka, dambaan mereka, tujuan hidup mereka, sehingga itu yang menyibukkan pikiran mereka, itu yang menyibukkan kehidupan mereka. Karenanya tadi mereka tanya apa yang memasukkan surga, amalan apa, apa yang harus mereka tinggalkan. Nah, dan itu toladan bagi kita untuk mencontoh dan meniru mereka. Nasallallahu al-iqtida bihim. Yang kedua, hadis pula mengajarkan kepada kita amalan adalah sebab untuk seorang hamba masuk jannah. Bukan segala-galanya, tapi dia asbab. Karena Rasulullah katakan, la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalihi. Kalian gak akan masuk surga karena amalan kalian. Artinya jangan hanya bertumpu dan yakin dengan amalan kalian saja, tapi segala-galanya adalah rahmat Allah. Nah, dan kehendaknya. Tapi amalan penting, asbab. Makanya Allah katakan juga dalam ayat, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga dengan yang kalian amalkan dulu selama di dunia. Artinya amalan kalian menyebabkan kalian masuk surga. Itu yang mengantarkan kalian ke surga, amalan. Dan ketika Allah puji mukminin, ahlul jannah, orang-orang yang diridhai Allah, Allah nisbatkan amalan itu ke mereka. Wa yu'tuna zaka, yuqimuna shalah, wa yu'tuna zaka. Mereka adalah orang yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, yujahidun, berjihad, sabirun, orang-orang yang bersabar, muhsinin, orang yang berbuat ihsan. Semua ini menunjukkan mereka beramal, berbuat. Dan itu sebab penting untuk masuknya seorang hamba ke surga mereka. Beramal, Allah nisbatkan amalan itu semua kepada mereka. Nah, muttaqin, mereka orang yang bertakwa, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang dilarang Allah, sebagai perisai melindungi mereka dari azab Allah. Nah, mereka beramal. Yang ketiga pula hadis jelas menunjukkan pentingnya sholat lima waktu yang fardu ini. Karena dia saja sudah menjamin surga. Dan orang ini jelas-jelas mengatakan, aku gak akan nambah. Maka jelas, lima waktu rukun dalam Islam dan jaminannya surga kalau Allah orang benar-benar menjaganya dalam pelaksanaannya. Nah, dan dia tentunya tiang dalam agama ini. Hadis pula tentunya menunjukkan pentingnya juga puasa Ramadan, karena dia juga rukun di dalam Islam, bagian terpenting, terkuat. Dan dia juga menjamin surga, jannah bagi yang mengamalkannya. Lillah, imanan wahtisaban, surga baginya, seperti yang Rasul sebutkan, rampuni dosanya yang telah lalu. Hadis pula menunjukkan pentingnya keyakinan. Karena seorang muslim menjadi sebab dia masuk surga ketika melakukan yang halal, dia yakini itu halal. Dia yakini kehalalannya. Ketika meninggalkan yang haram, dia yakini haramnya. Tidak sekedar melakukan tanpa keyakinan, tidak sekedar meninggalkan tanpa keyakinan pula. Mungkin orang misalnya khamr atau maksiat secara umum, dosa, dia tidak lakukan, tetapi tidak meyakini kalau itu haram. Tentu jauh berbeda dengan orang yang meninggalkan, tidak melakukan itu, tapi karena yakin itu haram, dilarang, diharamkan oleh Allah, karenanya dia tinggalkan. Yang halal yang dia kerjakan, dia yakin karena ini dihalalkan Allah. Dan itu jaminannya surga, dengan dasar keyakinan tadi. Dan di sisi lain, menunjukkan kepada kita pentingnya ilmu. Karena tidak akan bisa dia ketahui itu halal, meyakini halalnya, kecuali dengan dalil. Dengan ayat, hadis. Tidak akan tahu dia itu haram, meyakini haramnya, kecuali dengan dalil. Dibimbing dengan ayat, hadis. Nah, pentingnya ilmu. Hadis pula menjelaskan kepada kita sesatnya, batilnya anggapan sebagian orang tasawuf, sufi, bahwa ibadah itu tidak boleh hitung-hitungan. Ibadah itu tidak boleh berharap. Karena orang yang beribadah berharap surga, berarti dia pamrih, gak ikhlas. Tidak bermaksiat karena takut dari neraka, berarti dia tidak ikhlas kepada Allah. Dan itu khurafat dan kesesatan mereka, sufi. Gak benar. Seorang mukmin mengharap surga membuat dia lebih semangat. Menjadi motivasi untuk ibadahnya. Meninggalkan yang haram, yang maksiat. Karena takut dari neraka, dari azab Allah. Nah, oleh karena itu kita jumpai dalam Quran atau hadis banyak sekali. Allah ceritakan jannah, bagaimana kenikmatannya, sungai mengalir di bawahnya, sungai madu, sungai susu, buah-buahan yang mudah dipetik, segala yang mereka inginkan, segala yang mereka mau, langsung mereka dapati. Belum lagi bidadari, bidadari cantik. Nah, nas'alallah min fadli, segala yang di surga. Untuk apa Allah ceritakan? Kalau tidak boleh diharapkan. Buat apa? Sia-sia Allah ceritakan kalau begitu. Nah, tidak benar. Orang mengharap jannah tidak berarti rusak keikhlasannya. Itu keikhlasan. Mengharap. Begitu pula neraka, Allah sebutkan adabnya bagaimana. Setiap matang kulit mereka, kami ganti kulit yang lain lagi. Akan mereka-mereka merasakan adabnya. Bagaimana disiksa, teriakan-teriakan penghuni neraka. Di dalam Quran banyak. Kalau tidak untuk ditakuti, buat apa Allah ceritakan? Sia-sia. Tidak mungkin. Dan sahabat ini, di depan Rasulullah dan Rasul benarkan. Dia beramal ingin surga. Makanya dia tanya, kalau aku sholat 5 waktu, puasa Ramadan, aku halalkan yang halal, aku haramkan yang haram, aku masuk surga? Karena itu tujuan dia, itu keinginannya. Dan Rasul katakan, iya. Kalau memang itu batil, kalau memang itu salah dan tidak benar, tidak ikhlas, Rasul akan menegur. Tentunya Rasul akan tidak mendiamkan, akan Rasul katakan misalnya, kamu berarti gak ikhlas, sholat kok berharap surga, kamu berarti gak ikhlas, puasa menginginkan jannah, kamu gak ikhlas meninggalkan yang haram, yang dilarang karena mengharap surga. Tapi tidak, Rasul iakan, na'am, kamu akan masuk surga karena itu harapanmu, tujuanmu. Hasil munculnya pendapat tadi hanya dari orang-orang sufi karena kejahilan dan kebodohan mereka dari ilmu syar'i, tidak memahami nusus dan dalil dengan pemahaman yang benar dari salaf. Wallahu a'lam, mungkin kajian malam ini kita cukupkan sekian. والعفو منكم وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.